Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Dan hari ini kita telah sampai pada ayat 48 dari surat Yusuf. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Summa ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahun illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, inilah kondisi kehidupan manusia. Bila Nabi Yusuf mengetahui kehidupan berdasarkan takbir mimpi dari Perdana Menteri yang disembunyikan namanya oleh kawan dia ex narapidana, maka tetap saja menjadi pelajaran yang berharga bahwa hidup hemat itu perlu dikala senang supaya dapat merasakan dikala susah. Ketika tidak dilakukan hemat dikala senang, maka kita akan merasakan kesusahan dikala susah. Ketika kita melakukan hemat dikala senang, maka dikala susah kita tetap menjadi orang-orang yang senang. Jadi inginkah kita senang selamanya? Hematlah dikala senang, maka kita akan menjadi senang dikala susah. Ini yang pertama. Jadi pelajaran yang menarik di sini, sab'un shidad, ada masa 7 tahun peceklik yang terjadi pada masa Nabi Yusuf nantinya. Kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, kita juga menemukan bahwa rumah tangga pun harus diatur secara hemat. Dan wanita lebih perlu hemat daripada laki-laki. Wanita lebih perlu menabung daripada laki-laki. Benar, wanita memang tidak memiliki otoritas dalam memegang keuangan menurut budaya Islam, budaya Indonesia. Tetapi dalam budaya Islam, sebenarnya wanita memiliki hak untuk mengatur keuangan pribadinya atau keuangan rumah tangganya. Kita menemukan ketika anak perempuan, maka ketika kecil keuangannya dipegang oleh sang ayah. Ketika sudah berumah tangga, maka keuangan wanita dipegang oleh seorang suami. Sehingga dia berpikir, ya sudahlah, yang penting suamiku kerja, maka aku menunggu apa adanya. Tetapi sebagai ibu yang bijak dalam rumah tangga, dia harus mengatur keuangan rumah tangganya dan harus menyimpannya untuk masa depannya. Karena survei penelitian mengkaji bahwa lebih panjang usia wanita daripada usia pria. Kalaulah suami meninggal di masa muda, maka seharusnya negara yang menjamin para janda. Tetapi tidak ada kita menemukan di negara kita ini janda dibantu oleh negara. Untuk itu berhemat adalah suatu kiat yang sangat baik untuk mengatur keuangan rumah tangga supaya dapat terselamatkan dari mengemis dan meminta. Biasakanlah menabung walaupun itu sedikit tetapi rutin. Karena apa? Karena rutinitas itu yang kita lihat sederhana rupanya berdampak sangat dahsyat di kemudian hari. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai prolog. Silahkan Ustaz Perdana untuk menambahkan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Menarik sekali ayat kita pada hari ini karena merupakan kelanjutan dari takwil mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa ternyata gambaran suasana indah dan menyenangkan itu punya batasan waktu, yang kemudian setelah itu akan menghadapi masa-masa yang sulit. Benar tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Jenal bahwa sikap berhemat itu akan mampu menjaga kestabilan jiwa kita untuk menghadapi kondisi-kondisi sulit yang akan kita hadapi pada masa-masa yang akan datang. Gambarannya seperti ini. Ketika seseorang tidak mampu untuk bersikap hemat di dalam kehidupannya, maka ini akan sangat menyakitkan. Sebagaimana sakitnya ketika kemarau yang walaupun hanya sebentar akan tetapi mampu menghapus hujan yang setiap hari turun. ya, musim hujan yang setiap yang hampir dalam beberapa bulan katakan turun itu akan mampu dihapus oleh gersangnya dan susahnya keadaan dan kondisi ketika kemarau itu datang. Beginilah yang harus kita pahami, bahwa di dalam kehidupan ini tetap ada masa-masa sulit. Karena memang di dalam Allah menciptakan manusia itu untuk mampu hidup dengan permasalahan yang ada. Ibarat kata pepatah bahwa ikan hidup di air, tapi ikan punya permasalahan dengan air. Burung hidup di udara, tapi burung bermasalah dengan udara. Manusia hidup dengan kesulitan, akan tetapi karena kesulitanlah akhirnya manusia itu mampu menjadi manusia yang sejati. Di dalam kehidupan ini manusia tetap akan mengalami masa-masa yang sulit, akan merasakan bagaimana kesulitan di dalam kehidupannya dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dirinya, untuk mampu menjadikan dirinya menjadi manusia-manusia yang paripurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mampu berada sampai ke puncak kebaikan pada saat dia mengalami masa-masa yang sulit, dikejar, hampir dibunuh, dicaci maki dan sebagainya. Tetapi itu adalah masa-masa sulit yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keteguhan hati. Inilah digambarkan oleh ayat ini bahwa ya'ti min ba'di zalika sab'un syidad, akan ada 7 tahun yang kemudian itu betul-betul merupakan masa-masa yang sangat kritis. Nah, yang patut kita pertanyakan adalah kita saat sekarang ini berada dalam kondisi apa? Negara kita saat sekarang ini berada dalam kondisi apa? Kalau ternyata jawabannya adalah kita berada dalam kondisi yang cukup menyenangkan, maka hati-hatilah. Tetap menjaga diri, tetap bersikap hidup hemat, tetap berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, generasi-generasi yang ada, agar ke depan pada saat kita menghadapi masa yang sulit, kita mampu menghadapinya. Dan kalau ternyata jawaban dari pertanyaan tadi adalah kita ternyata hidup dalam kondisi kesusahan, maka jangan membuat kita gundah gulana, karena yang namanya kemarau itu akan hilang dengan turunnya hujan walaupun itu hanya sebentar. Kemarau yang begitu panjang itu akan pupus dengan hujan yang datang walaupun itu hanya sebentar sekali. Artinya tidak selamanya panas terik itu akan menghantam kita, tetapi pada satu saat ada awan mendung yang mampu membuat rasa nyaman dan tenang di dalam diri kita, yang membuat kita melupakan kesulitan-kesulitan yang selama ini kita hadapi. Beginilah kehidupan, akan tetapi dengan berbagai tantangan itu, seorang muslim akan mampu menjadikan dirinya menjadi muslim yang tetap memiliki keimanan yang kokoh, rasa kepercayaan diri yang kuat, dan harapan-harapan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih baik lagi. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, di ayat 48 dari surat Yusuf ini kita menemukan illa qalilam mimma tuhsinun, kecuali sedikit yang ada kamu simpan. Artinya apa? Dalam hidup ini perlu perencanaan. Sebagaimana Nabi Yusuf akhir dari takbir mimpi ini menemukan perencanaan-perencanaan yang matang. Bagaimana gandum 7 tahun yang maksimal dia panen itu dapat memenuhi kebutuhan pangan selama 7 tahun, tidak saja untuk rakyat Mesir tetapi juga untuk rakyat sekitar Mesir. Tentu saja perencanaannya begitu matang dan begitu akurat. Begitulah dalam hidup ini, orang yang sukses itu punya perencanaan, punya planning. Planning itu diaplikasikan dengan action. Maka kita menemukan ada manajemen dengan istilah POACH, planning, organizing, action, dan terakhir ditutup dengan controlling. Ada kontrol apakah memang konsumsi yang dibutuhkan dalam tahun pertama itu sesuai target atau begitu lebih dari target yang diharapkan. Ketika itu berlebih dari target yang diharapkan, maka itu harus di ketika itu tidak sesuai dengan harapan, maka dia harus dikembalikan kepada harapan strategis, harapan yang diinginkan sesuai dengan planningnya. Itulah disebutkan illa qalilam mimma tuhsinun. Itu yang dapat kita petik dari ayat 48. Pembelajaran yang dapat disampaikan dari Ustaz Pardana dan kita tadi, yang pertama, hemat itu membahagiakan. Karena apa? Karena akan ada masa sulit dalam hidup ini. Bila kita hemat, berarti kita mempersiapkan diri untuk bahagia, baik di saat senang ataupun di saat sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, sehebat apapun perencanaan kita, ada kuasa Allah di dalam hal tersebut. Maka yakinlah akan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah sumber rezeki. Sehancur apapun usaha kita pada hari ini, tetap tidak lupa dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, karena di masa kemarau yang panjang akan turun sewaktu-waktu hujan yang akan membanjiri bumi. Yang ketiga, jaga lingkungan hidup kita agar tidak mengalami kemarau panjang sebagaimana Nabi Yusuf mengalaminya 7 tahun lamanya. Usaha manusia tetap perlu dimaksimalkan, walaupun di balik usaha itu tetap takdir Allah dapat mempengaruhinya. Paling tidak kita telah berusaha, mudah-mudahan usaha yang baik dalam melestarikan lingkungan hidup ini dapat diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 pelajaran yang dapat kita sampaikan dari 48 ini. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang 30 makan kemarin ya? Gimana? Nih. Kan 30 hari. Bukan, ini kan semuanya 900 yang udah diambil ini kan 42. Berarti tinggal 48. 48 ya? Nah, yang ada di sini 4,5. Oh iya iya iya iya. Berarti makan masih 30. Enggak. Apa? Masih ada dengan Nana, masih ada. Oh gitu. Enggak ada itu makan. Mana ada makan-makan lagi? Kemarin enggak makan. Dapat ini enggak makan kemarin? Enggak ada makan-makan. Astagfirullah, makan aja. Enggak salah ya. Nah, itu 30. Ya kan, pas kan? Pas. Ya, 270 dengan 270 dengan itu. Karena kemarin Nana ambil 300 itu. Belum Nana balikkan 30. Oke, alhamdulillah. Jadi selesai. Selesai. Jadi sudah ada di apa? Gaji 13 ada turun? Udah semalam informasinya, cuma itu tadi belum tahu macam mana kelanjutannya. Maksudnya? Katanya sore semalam udah bisa dicairkan, udah bisa diambil. Sore lebihnya. Jadi udah di BRI. Itulah BRI mana saja? BRI mana saja.